tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-671 ini, didukung oleh para pemain, Jujum sebagai Pangpung, Dedik sebagai Linggawasa, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Elias sebagai Kurasa, dibantu oleh Peggy Salman dan Herman, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangpung dan Linggawasa memberikan arahan terakhir kepada 7 orang yang dipercaya untuk memimpin 7 pasukan kecil. Mereka adalah Tudung, Padatala, Ungkap, Walakang, Samitra, Pagu, dan Cungcung. Semuanya mendapat tugas penyerbuan masing-masing dari 7 penjuru. Gelar Garuda Ngelayang dan gelar Sapit Urang akan membuat Majapahit porak-poranda. Coba kalian ulangi kembali apa tugas-tugas yang harus kalian emban. Dimulai dari Tudung. Saya menyerbu masuk ke dalam kota dengan membunyikan nafiri serta menciptakan kekacauan. sambil terus menuju alun-alun pusat kota untuk bergabung dengan pasukan Rakuti. Bagus. Selanjutnya Samitra. Iya. Saya mendampingi pasukan Tudung dan melindungi agar pasukan Tudung dapat lancar menuju alun-alun. Iya, iya. Lalu, Padatala? Saya sebagai pasukan bawah yang akan membuka jalan dan membersihkan pos-pos penjagaan para prajurit Majapahit. Bagus. Tunaikan tugas itu sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat, sasaran kita adalah pusat kota atau alun-alun. Di sana nanti kita akan bergabung dengan pasukan Rakuti yang sudah lebih dulu beraksi membuat kekacauan dan pertempuran. Rakuti akan dibantu oleh pasukan Rabanyak dan pasukan Rapangsa. Mereka terdiri dari pasukan pedang, pasukan panah, dan pasukan tombak. Masih dibantu lagi oleh guru Rakuti yang bernama Wong Agung. Beliau akan memimpin para laskar yang terdiri dari narapidana pati. Untuk Walakang, Ungkap, dan Cungcung, kalian bersama pasukan menjadi pendukung dan pembuka serta pemukul prajurit lawan agar pasukan Pagu dapat menyeruak menguasai Istana Majapahit, Istana Kaputren, dan Istana Kepatihan. Bagaimana? Apa masih ada yang belum jelas? Kami sudah jelas. Ya, kami paham. Kalau begitu silakan kembali ke pasukan masing-masing dan tetaplah dalam keadaan siaga penuh. Bagaimana? Semua tinggal menunggu perintah darimu, Rakuti. Rabanyak dan Rapangsa di mana? Keduanya ada di halaman pendopo. Mereka pun tengah bersiap-siap, Rakuti. Guru, aku masih harus bicara pada mereka, Guru. Baik, sebentar, kupanggilkan, Rakuti. Cepatlah, Guru. Waktu jangan sampai terbuang percuma. Wong Agung segera pergi meninggalkan ruangan. Rakuti menatap keluar dari jendela Wisma. Malam hampir mendekati dini hari. Bulan tak bersinar sama sekali karena awan hitam menutupinya. Bintang-bintang berkedip ragu. Angin dingin bertiup sepoi-sepoi basah. Tidak lama kemudian, Wong Agung masuk kembali ke ruangan bersama Rabanyak dan Rapangsa. Rabanyak dan kau Rapangsa. Iya, Rakuti. Kami tinggal menunggu perintahmu. Apakah pasukan pedang dan pasukan tombak yang kalian pimpin benar-benar siaga penuh? Pasukanku sudah bersiap, Rakuti. Mereka tinggal menunggu aba-aba untuk bergerak. Ya. Pasukan tombak pun sudah siaga penuh untuk bergerak. Bagus. Tidak lama lagi akan segera kita mulai. Pasukan panah yang langsung kupimpin akan membuka serangan dengan sasaran para prajurit jaga di menara-menara dan pintu-pintu masuk. Setelah mereka kita lumpuhkan, pasukan tombak segera menyerbu. Baru menyusul pasukan pedang beraksi untuk menumpas habis sisa-sisa prajurit yang ada. Ingat, kita masuk dari tiga arah ke alun-alun. Di sana nanti, pasukan dari perguruan Bukit Kerucuk akan bergabung bersama kita. Dan untuk guru. Iya, Rakuti. Bagaimana dengan aku? Guru saat ini juga, segeralah menyelinap ke pintu ruang-ruang tahanan bawah tanah. Lumpuhkan para prajurit jaga dengan tanpa suara. Dan nanti, begitu guru mendengar kegaduhan dari luar, segeralah gedor pintu-pintu penjara itu dan robohkan. Baik, Rakuti. Nah, berangkatlah guru. Waktu kita tidak lama. Baik, Rakuti, baik. Jangan lupa. Iya. Pertama, hubungi dulu Kurasa, Cucur Paksi, dan Setakraha. Suruh mereka memimpin penyerbuan dengan penuh semangat juang yang tinggi. Baik, Rakuti. Aku berangkat sekarang. Iya, Guru. Berangkatlah. Wong Agung segera beranjak dari situ untuk kemudian langsung menuju ruang tahanan bawah tanah. Sekali lagi Rakuti memandang keluar ke arah langit malam yang biru kelam. Rapangsa dan Rabanyak masih berdiri mematung di depan Rakuti untuk menunggu perintah. Tidak lama kemudian, Rapangsa, Rabanyak, berangkatlah dan tunggu tanda-tanda yang akan kuberikan. Siap, Rakuti. Malam itu, saat para penghuni kota raja dalam keadaan tidur bersama mimpi-mimpinya, sepasukan prajurit panah bergerak hati-hati dan cepat. Mereka tidak menggunakan kuda, tapi berjalan merayap dan merunduk-runduk. Rakuti memimpin pasukan terdepan itu dengan lincah dan tanpa suara. Kalian adalah pasukan panah terbaik di Majapahit. Bergeraklah cepat dan hati-hati. Sekelompok demi sekelompok prajurit di bawah pimpinan Rakuti bergerak lincah dan cepat. Mereka siap membidik sasaran di menara-menara jaga dan pintu-pintu masuk utama. Menyebar. Kalian menyebar. Dan tetaplah merunduk menuju sasaran. Ayo, cepat. Siapkan panah kalian dan carilah sasaran yang tepat. Bagus. Mereka bekerja dengan baik sekali. Sekarang tinggal memberi tanda kepada pasukan Rabanyak dan Rabangsa. Mudah-mudahan saja guru telah siap di tempatnya. Kukira pertempuran ini tak akan berlangsung lama. Semua posisi telah dikuasai pasukanku. Jaya Negara. Sebentar lagi, akulah yang akan menjadi raja. Nah, sekaranglah saatnya aku memberi tanda untuk pasukan Rapangsa, Rabanyak, dan Pangpung. Prajurit! Ya, Tuan Rakuti. Kemarilah cepat, cepat! Saya, Tuan Rakuti. Apa yang harus saya kerjakan, Tuan? Ambil anak panahmu dan bebatlah dengan kain di mata panahnya. Lalu bakarlah dan lontarkan ke udara setinggi-tingginya. Panah berapi maksud Tuan Rakuti? Ya, cepatlah. Baik, Tuan. Baik. Prajurit itu lalu dengan tangkas melaksanakan perintah Rakuti. Dia menyobek kain dan membungkus mata panahnya dengan sobekan kain itu. Tak berapa lama kemudian, ujung panah itu dicelupkan ke dalam minyak jarak, lalu disulut. Dengan demikian, terbakar, dipasangkan ke dalam kendewa, dan dilontarkan ke udara. Agito mengamuk, ia papatkan amat Padmawani ke kiri dan ke kanan. Semangatnya membakar para pengikutnya dan prajurit-prajuritnya. Banyak dari prajurit setia Jayanegara bingung yang mana lawan yang mana kawan. Mereka tumbang satu persatu terkena panah. Dan tak lama kemudian menyeruak pasukan-pasukan tombak yang dipimpin oleh Rapangsa. Ayo! Ayo maju! Berbotol! Arahkan perlawanan mereka! Arahkan perlawananmu! Majapahitnya! Rapangsa dengan pasukan tombaknya menyeruak mencerai-beraikan perlawanan prajurit-prajurit setia Jayanegara. Tak ayal lagi, banyak di antara mereka tewas, tak mengerti dan sia-sia. Para prajurit berkaki merah merangsek habis tak kenal ampun. Pertempuran jadi seperti tak seimbang, karena perlawanan yang diberikan hanyalah perlawanan kesia-siaan, perlawanan yang tidak mengerti mana lawan dan mana kawan. Dalam kebingungan itu, masuk lagi prajurit-prajurit pedang yang dipimpin oleh Rabanya. Semakin terangsaklah prajurit-prajurit Jayanegara. Dalam ketidakmengertian, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, satu persatu prajurit setia Jayanegara tumbang. Mereka tewas mengenaskan. Perlawanan yang mereka berikan hampir tidak ada artinya sama sekali. Sementara itu di ruang penjara bawah tanah, Ken Agung mulai bekerja setelah sayup-sayup mendengar kegaduhan pertempuran yang terjadi di luar. Pintu penjara ini harus kugedor dan robohkan. Wong Agung bersiap-siap. Dengan ajian segera geni, pintu-pintu kokoh penjara itu akan dirobohkan. Dan sebagai tanda, ia menggedor satu persatu semua pintu penjara sambil memberikan peringatan. Prajurit-prajurit jaga yang bertugas di penjara sudah berlarian keluar untuk membantu pertempuran. Tinggal beberapa gelintir saja yang tersisa, dan itu pun tewas di tangan Wong Agung. Kurasa, Cucur Paksi, dan Setagrah, bersiaplah kalian. Setelah pintu penjara ini kurobohkan, kalian pimpin teman-temanmu untuk segera bergabung dengan pasukan Rakuti. Ingat, pasukan Rakuti berkacu merah, sedang prajurit-prajurit yang harus kalian bunuh adalah prajurit tanpa tanda kacu merah. Nah, mundurlah kalian. Aku akan merobohkan pintu penjara ini. Siro Ratu Ninggeni. Siro Anguasani Ratu Ninggeni. Jagat Iro Jagat Geni. Langit Iro Langit Geni. Segoro Niro Segoro Geni. Aji segara geni. Yeah! pasukan Tuan Rakuti. Tumpas habis prajurit-prajurit Jaya Negara. Ayo, kita rangsak mereka. Kita telan habis mereka. Askar yang terdiri dari para narapidana pati menyeruak ke tengah-tengah pertempuran dengan ganas. Tak satupun prajurit Jaya Negara bisa selamat bila berhadapan dengan mereka. Umbang dan tewas secara mengerikan. Dengan masuknya laskar narapidana pati ini, banyak dari prajurit Majapahit yang ciut hatinya dan berusaha melarikan diri. Namun belum sempat mereka beranjak lari, nyawa mereka telah lebih dulu melayang. Ayo teman-teman, ikat habis mereka. Jangan diberi ampun. Ampun untuk Jaya Negara yang ketiba-ketibaan. Bagaimana? Rampanya? Rampasa? Semua berjalan mulus dan lancar. Pasukan pedangku bekerja dengan cepat dan tangkap. Mereka tidak mengecewakan Rasuti. Bagus, bagus. Ada pasukan yang tidak dikenal ikut membantu kita. Mereka bertempur dengan ganas sekali. Sepertinya mereka tidak takut mati sama sekali. Jangan takut. Mereka adalah laskar narapidana pati yang membantu perjuangan kita. Oh, lalu pasukan dari perguruan Bukit Lucuk, apakah mereka? Mereka sebentar lagi pasti sampai di sini. Sekarang ini mereka tengah mengadakan sapu bersih di daerah pinggiran kota. Oh, lalu bagaimana dengan yang lain? Oh, pasukan tombak yang kupimpin, mereka bekerja tanpa kenal gentar. Mereka bertempur dengan semangat juang yang tinggi. Bagus, bagus. Tidak lama lagi pertempuran ini pasti kita menangkan. Ayo, kita bertempur kembali. Beri semangat lebih tinggi lagi pada anak buahmu. Baik, Rakuti. Pertempuran berjalan seru, malam semakin gelap, korban berjatuhan, terutama dari pihak prajurit setia Jaya Negara. Rakuti tersenyum ambisius. Rapangsa dan Rabanyak bertempur memimpin prajuritnya dengan gagah perkasa. Wong Agung sibuk memberi aba-aba pada Gorasa dan anak buahnya. Pertempuran benar-benar menjadi seperti neraka bagi para prajurit Majapahit yang setia pada Jaya Negara. Nah, akan berhasilkah pertempuran dimenangkan oleh Rakuti? Dan bagaimanakah sikap serta tindakan Arya Tadah berikut Gajah Mada menghadapi kenyataan ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.